yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah lah satu-satunya yang mengatur kehidupan makhluknya. Dan Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Ini Tauhid Ar-Rububiyah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatannya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari penciptaan, segala penciptaannya. Hanya Allah satu-satunya. Kemudian yang kedua, At-Tauhid Al-Uluhiyah atau Tauhid Al-Ubudiyah. Dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Dia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, Tauhid Al-Uluhiyah. Jadi tidak boleh dia memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, At-Tauhid Al-Asma wa Sifat. Ya, di sini maksudnya bahwasanya dia meyakini bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan dari Al-Hadith. Jadi yang namanya Ahlul Hadith, ya, dia harus beriman atau dia harus memiliki tauhid dari ketiga macam tauhid tadi. Yang pertama apa? Tauhid Ar-Rububiyah. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dari segi penciptaannya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Ya. Bahkan kaum musyrikin zaman dahulu, mereka meyakini bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Berbeda dengan musyrikin sekarang. Ya. Musyrikin sekarang jauh lebih sesat, lebih musyrik. Bahkan dia mengatakan alam semesta ini terjadi karena Nur Muhammad. Allahul Musta'an. Yang mana kaum musyrikin dahulu tidak pernah mengatakannya. Bahkan juga yang namanya alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Terjadi dengan sendirinya karena proses kimiawi, ya, yang asalnya dulunya benda mati jadi benda hidup, kemudian benda hidup berkembang, yang asalnya monyet berkembang jadi gorila, yang asalnya gorila berkembang jadi apa namanya itu, manusia purba, kemudian jadi manusia, subhanallah, hayalan tingkat tinggi ya. Bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid ar-rububiyah ya. Kita harus meyakininya. Seorang muslim harus meyakininya, wajib meyakininya ya, tidak ada persian padanya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa maksudnya tadi? Mengesakan Allah dalam peribadahan ya. Nah, ini yang menjadi puncak permusuhan antara para nabi dengan kaum musyrikin. Ya. Ini puncak permusuhannya di tauhid uluhiyah ini. Ya. Ini yang menjadi perbedaan antara kafir dengan muslim. Di sini perbedaannya. Ya. Jika seseorang dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia muwahid, maka dia muslim. Ya. Jika dia beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir. Jika dia beribadah kepada Allah dan selain Allah, maka dia musyrik. Ya, difahami ini ya. Maka yang kedua tadi, kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi peribadahan juga. Ya. Tidak seperti zaman sekarang juga. Katanya kaum Nasara, kaum Yahudi dan seterusnya, mereka sama-sama meyakini bahwasanya yang menciptakan Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah. Jadi untuk apa diperdebatkan? Jadi untuk apa diperselisihkan? Nah, ini kurang fahamnya dalam agama. Ini yang menjadikan dia tidak faham dalam agama Islam. Yang namanya Islam ketika dia mengesakan satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala saja, di dalam penciptaan ya, maka sudah sepantasnya dia juga mengesakan Allah saja di dalam peribadahan. Tidak ada namanya Tuhan Bunda, tidak ada namanya Tuhan Anak, tidak ada namanya Uzair anak Allah, tidak ada namanya Yesus anak Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus samad, Allah lah tempat berlindung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid ya, tidak beranak, tidak beranak pinak, tidak seperti makhluk beranak pinak. Wa lam yulad, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala diperanakan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai ibu. Tidak butuh kepada ibu. dan juga tidak butuh kepada anak. Ini tauhid al-uluhiyah. Ya. Fahami ini? Ini yang menjadikan perbedaan kita antara satu orang yang dia menganggap dirinya muslim ketika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Tidak cukup di sini saja. Tetapi dia juga harus mengatakan bahwasanya Allah jugalah satu-satunya yang berhak disembah. Karena dialah yang pencipta tadi, maka dia pula lah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Kemudian yang ketiga apa? Tauhid al-asma wa sifat. Ya. Yang ini yang akan kita pelajari bahwasanya tidaklah mencukupkan juga kita beriman, kita bertauhid pada tauhid uluhiyah ataupun pada tauhid rububiyah, tapi juga harus kita bertauhid dalam asma wa sifat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Jadi jangan, ya, atau para ahlul hadis tadi, mereka tidaklah menyerupakan sifat-sifat Allah, ya, kepada sifat makhluknya. Ya, fayaqulun innahu khalaqa Adam biyadihi. Maka mereka pun mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Ya. Ini dalil bagi kita bahwasanya apa? Keutamaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ya. Subhanallah ini. Keutamaan Nabi Adam. Ya. Malaikat tidak diciptakan dengan tangannya sendiri. Iblis pun tidak. Dan para jin keturunan iblis pun tidak diciptakan. Ya. Tapi yang diciptakan dengan tangan siapa? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ini keutamaan beliau alaihi salam. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza wa jalla azza min qailin qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya. Sebagaimana dalil yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam firman-Nya Azza min qail, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi Maha Perkasa dari ucapan qala ya iblis. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara iblis. Wahai iblis, ma man'aka an tasjud? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Lima khalaqtu biyadai, kepada makhluk yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku. Siapa tadi makhluk di sini? Adam alaihissalam. Ya. Nah, di sini, seorang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan baik itu di Al-Quran maupun dari lisan nabinya, di mana? Hadis, ya, sunnah. Baik itu nama-nama Allah yang pertama, baik itu sifat-sifat Allah yang kedua, ataupun perbuatan-perbuatan Allah, maka kewajiban bagi seorang sunni salafi, apa? Kewajibannya cuma mengimani saja, meyakini saja bahwasanya memang itulah nama-nama Allah, memang itulah sifat-sifat Allah, memang itulah perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Dan juga ulama menyebutkan, kenapa? Karena yang menyampaikannya Nabi kita As-Sadiqul Masduq, yang jujur lagi terpercaya. Ya. Jadi ya, kalau kita ya ingin mengetahui hakikat sesuatu, kejadian sebenarnya tentang sesuatu, ya, ini kata ulama ada tiga jalan, ya, tiga jalan. Misalnya kita ingin mengetahui hakikat tentang gajah, ya. Siapa yang belum tahu gajah? Tahu semua ya gajah ya? Ya insya Allah tahu semua ya. Ya, ya. Kata ulama, untuk mengetahui gajah ini, ya, hakikatnya, ya, ada tiga cara, ya, tiga cara. Fahmi? Ada tiga cara. Ya. Yang pertama, ya, yang pertama dari pengkhabaran orang-orang yang thiqah, ya, dari berita orang-orang yang terpercaya, beritanya pasti 100%, ya, bukan 9,9%, 100% kebenarannya, ya, orang yang terpercaya. Kata dia gajah itu punya belalai, gajah itu punya gading gini, gajah itu punya mata gini, gajah itu telinganya lebar gini, kakinya besar, badannya besar. Oh gitu gajah ya, tahu kita. Ini cara yang pertama, ya. Kemudian, ya, kalau kita ya ingin lebih jauh lagi mengetahuinya, ya, kita yang kedua, ya, kita melihat yang semisalnya, ya, semisal gajah, ada kalinya binatang semisal gajah, ya. Pokoknya gajah itu besarnya sebesar itu. Apa misalnya sebesar gajah? Kuda Nil misalnya. Besarnya sebesar itu pokoknya. Tapi bedanya apa? Kuda Nil punya tanduk di depan, ada dua culanya. Kalau gajah tanduknya di samping, gadingnya. Kalau kuda Nil tidak punya belalai, dia punya belalai. Ya. Oh gitu ya. Kita pernah melihat yang semisalnya kan? Jadi bisa kita, ya, mengetahui keberadaan atau hakikat tentang gajah tadi. Ya. Kemudian yang paling meyakinkan kata ulama, ya, yang paling meyakinkan ini cara yang ketiga tadi, dengan melihat gajah langsung. Apakah dia pergi ke Afrika melihat gajah langsung ataukah melihat ke kebun binatang, ataukah dia kemana, ya, melihat gajah secara langsung. Ini rupanya bentuk gajah tadi. Ya, difahami ini ya. Difahami? Ada tiga cara gimana tadi? Yang pertama, penghabaran orang yang siqoh, berita dari orang yang siqoh, orang yang terpercaya. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Masya Allah ya, mungkin semua ini. Yang ketiga, melihat dengan mata kepala sendiri ya, bukan mata kepala orang lain, mata kepala dia sendiri. Nah, hingga akhirnya dia mengetahui tentang hakikat gajah yang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan di sini, yang jadi pertanyaan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya disifatkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan, ya, mempunyai tangan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan tadi. Ya, difahami ini. Mana dari ketiga cara tadi yang dapat kita ambil? Cara yang pertama saja ya. Adapun cara yang kedua dan ketiga, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Nabi kita pun, ya, diriwayatkan tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ya, tapi nanti di akhirat kita percaya bahwasanya kita akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita melihat bulan purnama ya, tidak berjejal jalan ya, melihat bulan purnama tidak akan berjejal jalan ya. Difahami ya. Ketika datang Al-Quran, ketika datang Al-Hadis, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami' dan seterusnya, kita tugas kita apa sebagai seorang mukmin? Meyakini saja, mengimani saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tugas kita apa? Mengimani saja. Ya. Karena apa? Karena kita tidak melihat ya. Pertama, yang kedua, tidak juga kita mengetahui yang semisal dengan Allah. Ya. Maka oleh karenanya kita mendapatkan khabar dari khabar yang thiqah saja. Tugas kita sebagai seorang mukmin apa tadi? Mengimani saja. Ya, difahami ini. Kita akan teruskan bacakannya. Wala yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Dan dia tidak memalingkan atau menyelewengkan kalimat-kalimat tadi dari tempat-tempatnya. Ya, kemarin kita sebutkan ya, ya, ada empat apa? Kemarin sebutkan ada empat perkara yang apa? Yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Ya. Ada empat perkara. Ya. Yang pertama apa? Apa? Ta'til. Ya. Ini yang pertama. Ahlul bid'ah melakukan ta'til. Ya. Ta'til di sini dia menafikan, mengingkari. Nanti kita jelaskan nantinya. Ya, apa arti ta'til? Ini yang pertama. Ahlul bid'ah mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang pertama. Ya. Seperti apa tadi? Sifat tangan Allah tadi. Ya. Tangan Allah ditolak mereka, tangan tadi. Enggak ada tangan Allah. Kalau ada tangan, sama dong dengan tangan makhluknya. Apa jawaban kita kemarin? Hah? Apa jawaban kita kemarin? Membantahnya nih. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dong dengan tangan makhluknya. Hah? Gimana membantahnya kemarin ini? Gimana? Hah? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, ya. Ini dalilnya. Tapi kita kemarin pakai penalaran membantahnya juga. Jazakallahu khairan ya Abu Yazid. Hasanta. Siapa yang masih ingat pakai penalaran? Masyaallah ya. Jadi membantahnya juga dengan nalar juga. Ya, terbantahkan orang tadi. Sekarang kitanya tangannya monyet samakah dengan tangannya kelinci atau kanguru? Sama enggak? Sama? Hah? Beda, ya. Tangannya manusia apakah sama dengan tangannya gorila? Hah? Berbulu lebat atau seterusnya, punya kuku panjang, seterusnya. Apakah sama? Berbeda, kan? Ya, oleh karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tangan, kita percaya saja, kita yakini saja. Jangan kita sekali-kali menolaknya. Dan kita memberikan sifat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Ya. Sesuai keagungannya. Allah Subhanahu punya mata. Mata Allah tidak seperti mata manusia, ya. Mata manusia mungkin 10 meter sudah tidak lihat lagi, ya. Tambah lagi 20 meter sudah dilihat, apalagi rabun. Apalagi kena penyakit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, bahkan isi perut pun tahu Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dalam isi perut wanita. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai alat dulu, itu pun pas lahir dibilang perempuan ternyata laki. Kejadian, ya. Yakin sudah perempuan, Bu, anaknya. Pas lahir laki, subhanallah. Alat tabinya. Ya, ini yang pertama kita ta'til, tidak boleh kita menafikan sifat-sifat, nama-nama, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ini perbuatannya ahlul bidah. Yang kedua, apa? Kemarin? Hah? Tahrif, ya. Tahrif. Ya, tahrif ini memalingkan namanya, memalingkan maknanya. Nanti akan dijelaskan, ya. Tahrif. Ya, dipercayai, diambil. Ya, artinya tangan Allah. Tapi maknanya bukan tangan ini. Artinya nikmat atau kekuatan Allah. Kalau bukan tangan Allah, ya, maknanya apa dong bedanya dengan penciptaan malaikat, ya, penciptaan iblis dan seterusnya? Kalau artinya kekuatan, kalau artinya kenikmatan, apa bedanya jadinya? Lah nanti iblis ngaku-aku juga diciptakan dengan tangan Allah, yang artinya apa tadi? Kekuatan. Jadi diambil sifatnya, tapi maknanya diselewengkan. Ini namanya tahrif, ya. Nanti kan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, takyif, ya. Takyif, ya. Takyif artinya membagaimanakan Allah. Oh, kalau gitu tangan Allah gini, ya, gini. Tapi takyif ini tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya di dunia. Cuma di khayalan saja, ya. Cuma di akal saja, ya. Cuma di pikiran, di akal, di benak. Oh gitu. Ini namanya takyif. Tangan Allah gini. ya, cuma di khayalan saja. Sedangkan di dunia tidak ada dia, ya, cuma di khayalan dia saja, ya, khayalan tingkat tinggi tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa? Tamsil atau tasbih, ya. Sebagian ulama membedakannya, sebagian ulama menyamakannya. Tasbih ini menyerupakan, memisalkan Allah dengan makhluknya. Kalau takyif kan cuma di khayalan saja, stop di khayalan. Tapi kalau tamsil, ya, di khayalan dia diturunkan seperti tanganku katanya. Oh, ada lima jarinya, ya. Oh, ada lekuk-lekuknya. Seperti ini tangan Allah, ya. Ini namanya tamsil, menyerupakan. Jadi ahli sunnah, ya, menjauhkan diri dari empat perkara tadi. Apa tadi yang pertama? Ta'til. Yang kedua, tahrif. Yang ketiga, takif. Yang keempat, tasbih atau tamtsil. Kita akan jelaskan nanti. Wala yuharrifunal kalima amma wadihi. Ya, ini at-tahrif. Mana tahrif? Artinya sarful alfazi ila ma'ani ukhra laisa lahu dalilun fil kitab was sunnah. Ini makna tahrif, ya. Ya. Makna tahrif artinya memalingkan lafaz-lafaz dari maknanya. Ya. Ila ma'anin ukhra, kepada makna selainnya yang tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah. Ya. Ini artinya tahrif, ya. Sebagaimana kita contohkan tadi tangan, ya. Sini sebutkan qala iblisu ma manakan tusjadi antas juda lima khalaqtu biyadai, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya tadi, ya. Ini dalilnya. Tangan bahasa Indonesianya apa? Tangan, ya. Tidak mungkin kita menerjemahkan kekuatan. Tidak mungkin kita menerjemahkan dengan kenikmatan. Ya. Apalagi dalam bahasa Arab, yad, yadun, ya. Nanti kalau belajar lugah ada nanti ini yadun, hadza yadun, ini tangan, ya. Namanya tangan, ya, tangan artikan tangan. Ya. Jangan dipalingkan, jangan diselewengkan kepada arti yang lainnya. Ya. Ini artinya tahrif, ya. Memalingkan lafad-lafad dari sifat-sifat Allah, ya, atau dari nama-nama Allah, atau dari perbuatan-perbuatan Allah kepada makna yang lainnya yang bukan berasal dari kitab dan sunnah. Ini at-tahrif, ya. Dijelaskan lagi sini, bihamlil yadaini ala ni'mataini awil quwataini, dengan membawa makna kedua tangan tadi kepada makna kedua nikmat ataupun dua kekuatan. Diartikan tadi, dua tangan tadi diartikan atau apa artinya tadi? Dua kenikmatan atau dua kekuatan. Ya. Tahrifal Mu'tazilah. Maka ini adalah tahrifnya, penyelewengannya yang dilakukan oleh Al-Mu'tazilah. Ya. Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah golongan yang dia muncul di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Di zaman siapa? Di zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, atau di kurun 2, ya, abad kedua dari tahun Hijriyah, yang terjadi di kota Basrah, ya. Pemimpinnya namanya, ini pemimpin Mu'tazilah, namanya Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha, ini pemimpinnya, ya, pemimpin dari Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah bukan ahli sunnah ya, mereka lah golongan ahlul bid'ah yang menyelisih ahli sunnah. Ini menyelisih Hasan, siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri, imam dari imam ahli sunnah wal jamaah. Dia merupakan salah satu murid dari Hasan Al-Basri. Ya, dia salah satu murid dari Hasan Al-Basri. Ya, salah satu muridnya. Kenapa dia bisa menyimpang? Ya, di sini disebutkan dia berselisih dengan ustadznya. Siapa ustadznya tadi? Al-Hasan Al-Basri, dalam hukum orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Ini berbahayanya kalau kita menghukumi orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan akal kita. Ini bahayanya, seperti ini dia. Ya. Yang dia ya berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ya seperti pembunuhan, ya contohnya ini seperti pembunuhan, dia contohkan maka orang yang membunuh tadi dia ini berada di antara dua tempat ya, baina manzilatain, ya baina manzilatain, laisa mu'min wala kafir, antara dua tempat, antara dua ya, di antara dua tempat, bukan mukmin, bukan juga kafir. Padahal coba kalau bukan mukmin apa? Kafir. Kalau bukan kafir mukmin. Jadi dia mukmin di sini, kafir di sini, di tengah-tengah dia. Apa namanya? Dia sendiri tidak tahu namanya. Namanya sebutnya bainal manzilatain saja. Namanya apa? Sebutkan dong. Ya kan? Tidak mukmin, tidak kafir, apa namanya? Sebutkan. Tapi dia cuma menyebutkan bainal manzilatain. Ya. Maka berselisih dia. Kemudian si Wasil bin Atha tadi ya, i'tazalu. Beruzlah, mengasingkan diri, memisahkan diri. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan i'tazaluna, mereka telah memisahkan diri, mereka telah mengasingkan diri dari kita. Oleh karenanya namanya i'tazil, mu'tazilah. Ya, orang-orang yang memisahkan diri, orang-orang yang mengasingkan diri, ini namanya mu'tazilah. Yang mana ya, mu'tazilah ini ya salah satu ya tolak pemikirannya ya. Nih. Mereka mendahulukan akal mereka dibandingkan dalil-dalil. Ya. Jadi kalau dalil tadi datang harus sesuai dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Ya. Ini prinsipnya Mu'tazilah. Ya. Jadi akal bisa mengalahkan dalil. Subhanallah, ya. Ini golongan ahlul bid'ah tadi. Mu'tazilah. Yang tolak pemikirannya apa? Mereka mengutamakan apa? Akal dibandingkan dalil. Contohnya. Contohnya ini. Kata mereka siksa kubur itu tidak ada. Padahal banyak datang dalilnya tentang siksa kubur, ya. Tapi dibilang mereka tidak ada. Coba kita buktikan. Ayo kita buktikan katanya. Kita tabuk kuburannya. Ada enggak terbelah wajahnya, hancur belur, tulangnya rapuh sampai masuk ke dalam lapis ketujuh langit? Tidak ada, kata mereka. Mereka menolak dengan akal mereka. Ini salah satu pemikiran. Makanya tadi jangan sekali-kali kita menjadikan akal kita tolak ukur, baik dalam memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Jangan sekali-kali menjadikan akal kita untuk memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis, tapi kembalikan ke pemahaman siapa? Salafus Saleh. Kembalikan gitu. Faddal yang adzan ya. Faddal yang adzan. Sudah adzan ya? Lanjutkan sedikit nanti setelah adzan. Lanjutkan ya. Tahrif al-Mu'tazilah ya. Jadi salah satu firqah dolalah tadi, golongan sesat tadi, namanya golongan Mu'tazilah ya, yang dia atau yang mereka menakwilkan atau mereka mentahrif tadi tangan Allah menjadi apa tadi? Menjadi kenikmatan atau kekuatan. Ini salah satunya golongan Mu'tazilah ya. Wal Jahmiyah ya. Wal Jahmiyah ini golongan yang kedua yang juga melakukan tahrif tadi. Bahkan lebih parah dibandingkan golongan Mu'tazilah ya. Nanti akan sebutkan keparahannya ya. Jahmiyah ini adalah golongan ya, dari golongan Jabriyah ya. Jahmiyah ini golongan dari golongan Jabriyah ya, yang mana ya, Jabriyah ini mereka adalah golongan yang mengatakan bahwasanya manusia ini terpaksa ya, kehidupannya ini terpaksa, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ini ya? Nanti kita akan jelaskan pada bab yang terakhir nanti, pada permasalahan nanti ataupun kitab-kitab yang mutawalat, ya, seperti Aqidah Wasitiyah, Lum'atul I'tiqad, Aqidah Tahawiyah dan seterusnya, dalam pelajaran-pelajaran yang mungkin kita akan ambil, ya, dan takhusus ini yang dikhususkan, ya, tidak umum pelajarannya, ini baru kita jelaskan panjang lebar. Yang mana pendirinya, pendiri Jahmiyah ini, ya, pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Ini Jaham bin Safwan, ya, alladhi tatalmad, yang dia merupakan murid dari Ja'ad bin Dirham, ya, muridnya Ja'ad bin Dirham Zindiq, Az-Zindiq, ulama menggelarinya Az-Zindiq, ya, ulama menggelarinya Az-Zindiq. Kenapa dia Zindiq? Karena, ya, mereka mengatakan Inna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Mereka membantah dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa berbicara. Ya. Ini keyakinan mereka bahwasanya Allah tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan Allah juga tidak mengajak Musa berbicara. Ya. Inilah pemahaman Jaham bin Safwan menolak dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang Allah Subhanahu wa taala mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya dan juga mengajak Musa berbicara alaihima salatu wassalam. Ya. Ini golongan yang kedua yang mereka melakukan tahrif. Apa tadi tahrif artinya? Memalingkan makna, ya, atau memalingkan makna dari makna yang sebenarnya, ya, dari lafadznya. Ini tahrif, ya. Penyimpangannya dalam bab asma wa sifat, ya. Kalau Mu'tazilah, ya, ini Mu'tazilah, mereka masih menetapkan asma, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tadi? Contohnya tadi? Tangan, ya. Ini Mu'tazilah, ya. Kalau Jahmiyah lebih parah lagi. Parahnya, ya, pol ini. Bahkan ulama banyak yang mengkafirkan golongan ini, golongan Jahmiyah ini. Mereka coba mengingkari langsung kedua-duanya, ya. Tidak menetapkan, mengingkari kedua-duanya. Mengingkari nama-nama Allah, juga mengingkari apa tadi? Sifat-sifat Allah, ya. Parahnya, lebih parah ini dibandingkan Mu'tazilah. Ya. Ahlakahumullah. Maka di sini pun musannif coba mendoakan celaka bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita sekarang membahas pembahasan yang pertama, ya, masalah tahrif tadi. Ya. Nanti besok insyaallah pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang takyif, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di sini nanti sebutkan, ya. Difahami nih, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi seseorang ketika datang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis menceritakan, mengkhabarkan, memberitakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, maka tugas kita sebagai seorang muslim apa? Cuma mengimani saja ya. Jangan kita menghayalkan. Jangan kita memalingkan maknanya. Jangan kita memisalkan dengan makhluknya. Oh, kalau Allah punya mata sama seperti makhluknya. Jangan. Ya. Tapi tugas kita apa? Cuma mengimani saja. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Ya. Mata Allah tidak seperti mata kita ya. Kita tidak bisa melihat dari dalam jarak 10 meter. Allah melihat. Jangankan 10 meter. Ya. Ribuan kilometer pun. Masih Allah tahu. Masih Allah lihat. Bahkan gugur-gugurnya pun. Dedaunan. Di seluruh dunia Allah tahu berapa jumlahnya. Bahkan apa yang terjadi di dalam lautan ya. Apa yang terjadi di dalam lautan ya. Diceritakan bahwasanya di lautan itu ada api lagi di bawah lautan. Ya. Ini menurut perkiraan manusia ya. Allah tahu apa yang ada di sana. Berapa jumlah hewan yang di sana? Ikan-ikan di sana Allah Maha tahu. Ya. Berbeda dengan kita. Oleh karenanya ketika Al-Qur'an As-Sunnah menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah, menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah, tugas kita apa tadi? Cukup mengimani saja ya. Difahami ini? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.